بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهو أيها الإخوة الكرام باب عظيم للغاية نحتاج إلى تذكره ومذاكرته ومدارسة مضامينه لحاجتنا الشديدة إلى تقوية الأواصر الإيمانية والأخوة الدينية وتحقيق مقتضياتها. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وما من شك أن هذه الأخوة لها مقتضيات ومتطلبات وحقوق، وفي هذه الترجمة يبين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا منها. بدأ بذكر الآيات كعادته، فأورد قول الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهاتان الآيتان فيهما تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. ومن حرمات الله عز وجل حرمات المسلمين، وعدم التعرض لأحد منهم بشيء من الأذى لتحريم الله سبحانه وتعالى ذلك، إن الله حرم الدماء والأموال والأعراض، فهذه حرمات يجب على العبد أن يعظمها باتقاء الوقوع في شيء منها. فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله ما أمر به سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بين العباد: حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق ذوي الرحم، حقوق كبار السن، إلى غير ذلك من الحقوق. فمن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أمارة على استقامة القلب ولزومه لتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح يكون بالتواضع ولين الجانب واللطف في القول والإحسان في المعاملة والبعد عن الفظاظة والقسوة والغلظة، فهذا كله داخل تحت خفض الجناح للمؤمنين. ثم ختم الآيات بقول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الآية فيها قاعدة جامعة عظيمة في هذا الباب، ألا وهي أن الإحسان إلى الناس ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة هو من تحقيق الأخوة والرابطة الدينية، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فمن آذى واحدا منهم فكأنما آذاهم، ومن أحسن إلى واحد منهم فكأنما أحسن إليهم أجمعين. وسيأتي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada beliau dan juga keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita bersama Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, sampai kita kepada bab yang ke-27, yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi dengan bab pengagungan terhadap kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka dan santun serta sayang kepada mereka. Bab ini adalah bab yang sangat agung dan kita sebagai orang Islam sangat membutuhkan, sangat butuh untuk bermudzakarah, mengulang-ulang terus tentang makna al-ukhuwah, tentang makna dari persaudaraan di antara kita sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslim akhul muslim." Orang Islam itu adalah saudara orang Islam yang lain. Oleh karena itu, persaudaraan di antara kita ini memiliki hak-hak. Ya, di sana ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita yang lain. Dan seperti biasanya di sini Al-Imam An-Nawawi memulai terjemah beliau dengan menyebutkan ayat-ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka yang demikian itu adalah kebaikan pahala bagi dirinya di sisi Tuhannya. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah termasuk tanda ketakwaan hati seseorang. Di dalam dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengagungan terhadap hurumatillah yang pertama, yaitu pengagungan terhadap segala sesuatu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk di antara hurumatillah, ya, termasuk sesuatu yang terhormat di sisi Allah adalah hurumatul muslimin, yaitu kehormatan-kehormatan orang Islam. Ini termasuk hurumatillah. Jadi barang siapa yang menghormati atau mengagungi atau mengagungkan mengagungkan atau menjunjung tinggi harkat martabat seorang muslim, maka dia telah, itu adalah kebaikan pahala bagi dirinya. Dan termasuk hurumatul muslimin, kehormatan orang Islam di sini diantaranya adalah kehormatan dia dan juga hartanya, ya, ini adalah termasuk hurumatul muslimin. Kemudian ayat yang kedua adalah tentang ta'zim sya'airillah, tentang pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian adalah tanda dari ketakwaan di dalam hati." Dan termasuk, ya, termasuk syiar-syiarillah, ya, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah hak-hak yang Allah jadikan di antara kita sebagai ikhwah, sebagai saudara. Maka ini termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak-hak yang harus kita lakukan terhadap walidain, terhadap orang tua kita. Hak-hak yang harus kita kerjakan, kewajiban yang harus kita kerjakan kepada tetangga kita, saudara kita. Ya, maka ini termasuk syiarullah. Barang siapa yang mengagungkan hak-hak tersebut, maka ketahuilah bahwasanya itu termasuk ketakwaan atau termasuk tanda dari ketakwaan di dalam hati kita. Dan takwa di sini maksudnya adalah meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang beriman. Rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini adalah merendahkan hati kita kepada mereka, tawaduk kepada orang-orang yang beriman. Rendahkanlah sayapmu. Dan termasuk maknanya di antaranya adalah berbuat ihsan. Bagaimana sebisa mungkin kita bermuamalah yang baik kepada mereka dan menjauhi dari kata-kata yang kasar atau perilaku yang kasar kepada orang-orang mukmin. Dan juga berusaha untuk lembut kepada mereka sebisa mungkin. Ya, maka ini termasuk makna dari merendahkan sayap kepada orang-orang yang untuk orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menutup ayat-ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a." Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa hak, yaitu membunuh dia bukan karena orang tersebut membunuh orang lain, au fasadin fil ard, membunuh dia bukan karena dia berbuat kerusakan di permukaan bumi. Artinya, membunuh manusia tanpa sebab yang dibenarkan secara syariat, faka'annama qatalanna sajami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, memelihara kehidupan seorang manusia, sebuah jiwa, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini adalah ayat yang agung, dan di dalamnya ada sebuah kaidah yang jami'ah, yang menyeluruh. Yaitu apa? Yaitu bahasanya seseorang diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia dengan muamalah yang baik. Dan ini adalah termasuk perwujudan dari ukhuwah di antara kita sesama muslim, sesama mukmin. Dan bahwasanya di dalam ayat ini, bahwasanya orang Islam itu adalah seperti jasad yang satu. Apabila sebagian orang Islam diganggu, dicela, disakiti, maka ini berarti dia telah menyakiti semua orang Islam. Dan barang siapa yang menghormati sebagian orang Islam, maka berarti dia telah menghormati semua orang Islam. Ini adalah kaidah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه. هذا الحديث بدأ رحمه الله تعالى به أحاديث هذه الترجمة لأنه حديث عظيم في بيان القوة التي ينبغي أن تكون عليها الأخوة الإيمانية، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي في تحقيق التآلف والتعاون والتآزر على البر والتقوى. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومعلوم أن أجزاء البناء ومكوناته من أسس وجدران ونحو ذلك يشد بعضها بعضا ليبقى البناء متماسكا. وهكذا الشأن في الأخوة الإيمانية، عندما يكون المؤمنون في تآخ وتحاب وتعاون وتآزر، لا شك أن هذا أقوى في تماسكهم وأمكن في ترابطهم وأيضا بقاء هيبتهم و عزهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. Kemudian beliau rahimahullah memulai hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini dengan hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang yang mukmin atau orang mukmin bagi mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling memperkuat satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjalin di antara jari jemari beliau. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang menunjukkan tentang bagaimana kuatnya ukhuwah di antara orang Islam. Di misalkan oleh Rasulullah sini bahasanya, ukhuwah mereka itu orang Islam antara satu dengan yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan bagiannya atau sebagian dari bagiannya bagian yang lain, saling memperkuat satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya ta'awun, kerjasama antara orang Islam, dan itu yang seharusnya dilakukan. Dan juga at-ta'atuf, saling mencintai di antara mereka, saling merasakan di antara mereka, hendaklah seperti bunyan, hendaklah seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tahu bahasanya bangunan ini terdiri dari pondasi, ya, genteng, ya, kemudian dinding. Ini satu yang lain, satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling menguatkan. Tidak bisa berdiri sendiri. Maka hendaklah ukhuwah di antara kita itu seperti itu. Ya, seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kewibawaan, izzah bagi orang Islam ini tetap terjaga di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan kesuksesan ya dengan ta'awun ini, dengan ukhuwah ini di dunia maupun di akhirat. Thumma awrada haditha Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يلقب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. والنبل هو السهم السهام التي يرمى بها، والنصال حديدة الرمح وحديدة السهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من مر في شيء من المساجد أو الأسواق أو أماكن تجمع الناس وبيده أو يحمل شيئا من النبل أن يحتاط احتياطا شديدا ألا يعرض أحدا منهم للأذى. ولا يختص هذا بالنبل، بل كل شيء يخشى أن يؤذي فيها الناس، مثل من يدفع مثلا عربية أو مثلا يحمل أشياء فيها جوانب حادة وجارحة، أو مثلا يسير مثلا في سيارته في طريق يكون فيه ناس لابد أن يمشي برفق شديد جدا لا يؤذي أحدا من الناس. فكل هذا مما يدل على جمال هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه يراعي حرمات المسلمين مراعاة دقيقة جدا، وأن لا يتعرض أي منهم لأي شيء من الأذى، بل يحتاط الإنسان ويحترز ويأخذ بالأسباب بحيث أنه لا يعرض أحدا لشيء من الأذى وإن قل. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua masih dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melewati sebagian dari masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami sedangkan dia membawa anak panah, maka hendaklah dia menggenggam mata anak panah tersebut dengan tangannya, karena ditakutkan akan melukai sebagian orang Islam. Hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud dengan nablun di sini adalah anak panah. Sedangkan nisal ini maksudnya adalah mata anak panah, yaitu yang terbuat dari hadid, yang terbuat dari besi. Ini adalah mata anak panah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang melewati masjid atau melewati pasar di mana di situ banyak orang Islam sedangkan dia membawa anak panah, maka hendaklah dia memegang atau menggenggam mata anak panah tersebut dengan tangannya, digenggam. Supaya apa? Supaya tidak melukai seorang pun dari kalangan orang Islam yang ada di situ. Ya, hendaklah dia berusaha. Maksudnya adalah hendaklah dia hati-hati sekali. Ya, bagaimana supaya tidak mengganggu atau menyakiti atau melukai orang Islam. Dan maksud hadis ini bukan berarti mengkhususkan dengan anak panah, tidak. Tetapi maksud di dalam hadis ini adalah semua perkara yang kira-kira bisa mengganggu atau menyakiti orangnya, seperti misalnya seorang membawa gerobak di tengah pasar misalnya, maka dia harus berhati-hati karena di situ banyak orang lalu-lalang. Bagaimana supaya dia tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti, tidak menabrak orang lain. Demikian pula ketika seseorang membawa kendaraan, ya membawa mobil misalnya, maka hendaklah dia berhati-hati. Ya, di tengah jalan berhati-hati, berhati-hati jangan sampai dia menabrak orang lain, mengganggu orang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang indahnya agama Islam. Ya, dan bagaimana Islam berusaha untuk menjaga kehormatan orang Islam. Ya, menjaga kehormatan manusia sampai dalam perkara yang sangat detail. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه. هذا الحديث فيه دعوة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة حقوق المسلمين والحض على التعاون والتآزر والتكاتف بينهم، وأن تكون المعاملة بينهم باللطف والحسنى والمحبة. وضرب مثلا عظيما يبين ذلك ويوضحه، وهو أن مثل المؤمنين في التراحم وفي التعاطف والتواد والتآخي والتحاب مثل الجسد الواحد. ومعلوم أن الجسد الواحد يألم كله لألم بعضه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا كان ضرس الإنسان مثلا يؤلمه، أو إصبعه يؤلمه، أو عينه تؤلمه، لا يكون الألم مختصا بها، بل الجسم كله يتداعى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام تداعى له سائر الجسد، ومعنى تداعى أي استجاب. فالجسم كله يستجيب لهذا الألم ويتأثر بذلك الألم، فيحس المريض أو المشتكي من إصبع أو ضرسه أو عينه ونحو ذلك يحس أن جسمه كله يؤلمه لألم بعضه. فهذا فيه أن المسلمين أعمالهم واحدة وآلامهم واحدة وأفراحهم واحدة، الذي يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، والذي يحزن الواحد منهم يحزن الجميع. هكذا ينبغي أن يكونوا، فإن لم يكونوا كذلك فهذا أمارة ضعف الإيمان ونقص الدين، لأن الإيمان إذا اكتمل كان أهله بهذه الصفة، فإذا ضعف لم تتحقق فيهم مثل هذه المعاني الجليلة الشريفة التي يقتضيها الإيمان. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ketiga, adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan rasa cinta, kasih sayang dan ta'awun, saling kerjasama di antara orang-orang yang beriman, itu seperti perumpamaan jasad yang satu. Apabila sebagian anggota badan itu merasa sakit, maka anggota jasad yang lain, anggota badan yang lain juga ikut merasakan sakit tersebut, sehingga semuanya tidak bisa tidur dan semuanya merasa atau semuanya bayang panas karena sakit. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW mengajak kita untuk bersama-sama menjaga hak-hak orang Islam, ya, dan mengajak kita untuk bermuamalah kepada mereka dengan kecintaan, dan mengajak kita untuk bersama-sama memperkuat ta'awun di antara kita, tarahum, saling kasih sayang di antara kita. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan bahwasanya kasih sayang dan rasa cinta serta ta'awun saling merasakan di antara kita orang-orang yang beriman ini diumpamakan seperti jasad yang satu. Kita tahu bahwasanya jasad yang satu ini apabila sebagian anggota jasad kita ini merasa sakit, ya seperti misalnya sakit gigi atau sakit mata, maka sakitnya tidak khusus anggota tersebut, tidak khusus gigi kita, tidak khusus mata kita, akan tetapi semua badan kita merasakan sakitnya. Ya oleh karena itu di sini Rasulullah SAW mengatakan tada'alahu sa'irul jasad, semua jasadnya merasakan, semuanya berpengaruh, semuanya terpengaruh dengan sakitnya sebagian anggota badan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Islam, ya, kesusahan sebagian dari mereka adalah kesusahan bagi semuanya, dan kebahagiaan sebagian mereka adalah kebahagiaan bagi semuanya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan. Ya, hendaklah kesusahan sebagian kita orang-orang Islam ini kita juga merasakan kesusahannya. Dan apabila ada sebagian kita yang merasakan kebahagiaan, maka hendaklah kita sebagai orang Islam, orang beriman, kita juga merasakan kebahagiaan di dia, ikut bergembira dengan kebahagiaan yang dia dapatkan. Apabila seorang muslim tidak merasakan yang demikian, ya, ketika orang lain susah dia tidak merasakan kesusahan, ketika orang lain bergembira dia tidak merasakan kegembiraannya, maka ini menunjukkan tentang dha'ful iman, yang menunjukkan tentang kelemahan iman dia. Jadi semakin sempurna ya keimanan seorang mukmin, maka dia akan merasakan perasaan tersebut. Tapi semakin lemah, maka dia akan semakin lemah juga di dalam merasakan perasaan tersebut. Nah, thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha Abi Hurairah رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن قبل قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. هذا الحديث فيه أن من هذا الجانب الذي نتحدث عنه وهو مراعاة حرمات المسلمين والشفقة عليهم ومعاملتهم بالرحمة يتناول أيضا الصغار لطفا ورفقا و معاملة بالحسنى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا قاعدة جامعة وهي من لا يرحم لا يرحم. وأيضا صح عنه الراحمون يرحمهم الرحمن، فالذي يرحم عباد الله يرحمه الله، والذي لا يرحمهم لا يرحم. وهذا فيه حث عظيم على العناية بالرحمة ومعاملة الناس بالرحمة والرفق واللين، مما يحقق معاني هذه الأخوة بأبهى حلة وأحسن وصف. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yaitu cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di dekat beliau ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra ibnu Habis. Ketika melihat pemandangan ini, maka Al-Aqra berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tidak pernah sedikit pun atau tidak pernah sekalipun aku mencium salah seorang di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya seraya berkata, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hadis ini atau di dalam terjemah ini, ya, kembali Imam Nawawi membawakan kepada kita sebuah hadis yang agung, ya, yang berkaitan dengan pengagungan terhadap kehormatan orang Islam dan juga kasih sayang kepada mereka. Termasuk di sini kasih sayang kepada anak-anak kecil. Ya, hurmat sigor. Ya, kehormatan anak-anak kecil. Ya, jadi kasih sayang di sini bukan hanya untuk orang besar saja, akan tetapi juga mencakup anak-anak kecil. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan sebuah kaidah yang jami'ah, yang menyeluruh. Ya, beliau mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayangi. Yang di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman." Orang-orang yang penyayang, maka dia akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang penyayang kepada sesama, kepada manusia, maka dia pun akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis ini ada dorongan, ya, dorongan kepada kita kaum muslimin untuk memperhatikan masalah ini, yaitu kita saling menyayangi di antara kita sesama orang Islam, sehingga kita bisa mewujudkan al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, kita bisa mewujudkan al-ukhuwah, persaudaraan sesama umat Islam. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه ثم أورد حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه في هذا أن تقبيل الصبيان يعد من الشفقة عليهم والرحمة بهم وأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه رحمة لا تتحقق منه هذه الشفقة ولا يتحقق منه هذا الإحسان في تجاه الصبيان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة بمعنى أن من كان في قلبه رحمة فإنه يقبل صبيانه ويلاطفهم ويؤانسهم بخلاف الفظ الغليظ فإنه لا يقبل صبيانه بل يعاملهم بالرعونة والشدة والقسوة فإذا من تعظيم الحرمات ومن حقوق المسلمين مراعاة هذا الجانب ولا سيما نحو الصغار والأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى أن يعاملوا بالرحمة والرفق والحسنى واللطف مما ينمي فيهم الخلق الفاضل والأدب الرفيع وينمي فيهم أيضا حب الوالدين وحب الأقارب بخلاف من يتعامل مع أبنائه وأقربائه الصغار بالشدة أو الرضاضة أو الغلظة فإنهم ينشأون على عدم محبته وينشأون على كراهيته فهذا جانب عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا جامعا في هذا الباب من لا يرحم الناس لا يرحمه الله وهذا في تنبيه على أن معاملة الإنسان للآخرين بالرحمة يكون مقصده الأساس أن يفوز برحمة الله له فهي الغنيمة العظمى والربح العظيم ونكتفي يومنا بهذا القدر نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian hadis yang selanjutnya dan dua hadis yang terakhir adalah yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata sebagian orang Badui datang kepada Rasulullah SAW dan berkata atau bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya. Kemudian mereka mengatakan, Akan tetapi kami demi Allah tidak mencium mereka. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah saya atau saya tidak bisa menahan apabila Allah SWT mencabut dari hati kalian rasa kasih sayang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah SWT. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini yang pertama yaitu hadis Aisyah menunjukkan bahwasanya mencium anak kecil ini adalah termasuk syafaqah, yang termasuk menunjukkan rahmat kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada mereka. Jadi ini menunjukkan alamat bahwasanya seseorang itu memiliki kasih sayang. Dan sebaliknya, orang yang berbuat keras kepada anak kecil dan tidak mau mencium mereka, berbuat baik kepada mereka atau berlaku kasar kepada mereka, maka ini menunjukkan sebaliknya, bahwasanya di dalam hatinya ini tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Dan di dalam hadis ini pula ya anjuran dan dorongan kepada kita semua untuk mengagungkan hurumatillah, ya, untuk mengagungkan kehormatan Allah, di antaranya adalah kehormatan orang-orang Islam. Ya, termasuk di antaranya adalah menyayangi anak kecil, di mana mereka sangat butuh di masa-masa itu dengan kasih sayang. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kasih sayang kita kepada mereka ini bisa menumbuhkan akhlak yang baik di dalam hati mereka. Jadi kalau kita orang besar menyayangi mereka, maka mereka pun akan tumbuh sebagai orang yang penyayang, akan menghormati orang tuanya, akan menghormati saudaranya. Akan tetapi apabila kita sebaliknya, ya, berbuat kasar kepada mereka, seringnya membentak, berbuat kasar kepada anak kecil, maka dia akan tumbuh sebagai orang yang kasar, tidak punya rahmat, ya. Dia pun tidak akan menghormati orang tua, tidak akan menghormati saudara-saudaranya. Ya, oleh karena itu di sini Rasulullah SAW ya, membuat sebuah kaidah, man la yarhamu Allah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya kita menyayangi orang lain, ya, menyayangi anak kecil, menyayangi saudara kita, menyayangi orang tua kita, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, kita menyayangi mereka kenapa? Supaya kita disayangi oleh Allah. Jadi bukan karena hanya sekedar maksud duniawi, tidak. Kita menyayangi mereka supaya kita juga disayangi oleh Ar-Rahman. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan manfaat terhadap ilmu yang diberikan kepada kita, dan juga memperbaiki semua perkara kita, dan tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertawakal terhadap dirinya sendiri, tapi menjadikan kita bertawakal hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar doa kita. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.